Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan terus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah yang dengan nikmat-nikmat Allah kita bisa menambah dan menjalankan amal saleh, amal ibadah untuk tambahan bekal bagi kita ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang masalah al-kahanatu wal-arafatu wasyir, praktek perdukunan, praktek ramalan, begitu juga praktek sihir. Pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan mengkaji cara atau usaha yang dituntunkan syariat untuk kita menjaga diri agar dijauhkan, dihindarkan dari pengaruh-pengaruh jahat semisal sihir ataupun pengaruh godaan syaitan ataupun jin yang istilah kita ketahui, yakni godaan itu berupa jin atau syaitan itu masuk ke badannya manusia, mempengaruhi pikiran atau bahkan menimbulkan sakit pada jasadnya yang disebut dengan kerasukan atau kemasukan. Kita akan ambil keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Samhatu Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam sebuah kitab yang berjudul Ahkamu Sihr wa Saharah, tentang hukum-hukum sihir, pada bab at-turuq syar'iyyah lil wiqayati minas sihr, cara-cara syariat untuk penjagaan diri dari sihir. Kata beliau rahimahullah taala, yang bagi lil mu'min balil wajib alai ayyah darhaula wa yuhaddiru su'alahum, sudah semestinya bagi orang yang beriman bahkan wajib untuk menjauhi mereka tukang-tukang sihir, menjauhi mereka para dukun, paranormal, orang-orang yang suka meramal, mengaku-ngaku tahu perkara gaib, tahu ngaku bisa menjelajahi alam gaib. Wa yuhaddiru su'alahum, dan hendaknya menjauhi untuk bertanya kepada mereka. Wa yataharraza bil auradi syar'iyyah wal adkari syar'iyyah, dan sudah semestinya bagi orang yang beriman untuk menjaga mengkontinyukan membaca wirid-wirid yang dituntunkan syariat, zikir-zikir yang ada tuntunannya di dalam syariat. Wa yabta'idu an khurafati saharati wal musya'widin, dan hendaknya menjauhi khurafat-khurafat, berita-berita yang mengada-ada, keyakinan-keyakinan takhayul, khayal yang tidak nyata, yang dikait-kaitkan dengan alam gaib. Jauhi khurafat-khurafat yang dibicarakan, yang diomongkan oleh tukang-tukang sihir, orang-orang yang ngaku tahu perkara gaib, paranormal, tukang ramal misalnya. Wa man ittasama billahi kafahullahu jalla wa ala, dan siapa saja yang dia berserah diri, percaya sepenuhnya kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah akan menjaganya, memberikan kecukupan kepada dia. Namun kebanyakan manusia, pada mereka tidak punya perhatian atau sangat kurang perhatian untuk menjaga zikir-zikir, wirid-wirid, bacaan-bacaan yang dituntunkan syariat. Yang itu jemaah kaum muslimin, wirid atau zikir atau doa itu adalah dalam rangka kita mengingat Allah. Kita memohon kepada Allah, kita berserah diri, kita berlindung, dan kita percaya sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu Allah taala maha mampu. Kita tahu memang ada alam gaib, ada bahkan makhluk-makhluk gaib yang ada kalanya punya kejahatan, punya kejelekan, niat jahat, niat jelek, tidak mencelakakan, tidak menyakiti manusia. Namun hal itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Makanya kita ini berlindungnya kepada Allah, memohon penjagaan, berserah dirinya kepada Allah SWT. Di antara usahanya adalah kita zikir, kita wirid, kita doa, kita ingat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena jemaah kaum muslimin, kalau kita ini lupa kepada Allah, lupa terhadap syariatnya Allah, nah di saat itulah berarti syaitan atau jin-jin jahat itu ada peluang, ada kesempatan untuk menggoda kita, bahkan menjadi dekat dengan kita, dan kita akan dipengaruhi, kita akan disimpangkan. Kalau mereka punya niat jahat, kita akan disakiti, kita akan dicelakakan bahkan. Na'udzubillah. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zuhruf ayat 36, wa may ya'su 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah zat yang maha rahman, maka kami jadikan bagi dia syaitan itu sebagai teman dekatnya. Syaitan menjadi teman dekatnya. Lahu korin, syaitan terus menyertai dia. Sebaliknya, kalau kita zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, berpegang teguh dengan syariatnya Allah, syaitan itu menjauh dari kita. Lemah dia. Tidak punya kekuatan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu dayanya syaitan itu sebenarnya lemah. Nah, sebenarnya lemah, tidak punya kekuatan. Kalau kita ditolong oleh zat yang maha mampu, maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Apabila engkau digoda dari syaitan, adanya sebuah godaan, kalau engkau diganggu oleh syaitan dengan sebuah gangguan, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, innahu samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar. Kalau kita minta, kita mohon pertolongan, kita mohon perlindungan, Allah maha mendengar, alim, dan Allah maha mengetahui. Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui siapa yang mengganggu kita, siapa yang berusaha mencelakakan kita. Kalau kita kemudian ingat kepada Allah, mohon kepada Allah, sementara Allah Ta'ala menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, memohonlah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku penuhi untuk kalian. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, kita ini makhluk yang lemah. Wong barang yang nyata-nyata saja banyak kita tidak tahu. Yang barang nyata-nyata yang nampak kelihatan aja kita menghadapinya, banyak yang kita tidak mampu. Apalagi dengan barang-barang yang tidak nampak, makhluk-makhluk yang tidak nampak dari alam gaib. Kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Nah, makanya karena Allah lah zat yang maha tahu dan Allah juga maha mendengar, kita pun mohon kepada Allah. Untuk itulah Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, bagaimana kita ini menjaga diri dari pengaruh-pengaruh godaan, gangguan setan atau gangguan jin, baik itu bentuknya sihir ataupun bisikan-bisikan berupa was-was, rasa-rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang, dan sebagainya dan sebagainya, dari gangguan-gangguan godaan syaitan. Makanya Allah Ta'ala menyatakan wa imma yang zaghannaka minasyaitan nazghum fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Apabila engkau diganggu, digoda oleh syaitan dengan adanya gangguan atau godaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Waqad ahbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal ayataini min akhir suratil baqarah idza qara'ahumal insan fi lailatin kafatahu. Sekarang kita masuk di antara tuntunan syariat. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu apabila dibaca oleh seseorang di satu malam, maka dengan sebab dua ayat yang dibaca dari ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, maka akan memberikan kecukupan kepada dia dari gangguan godaan syaitan. datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a hatainal ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa saja yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini pada satu malam, maka itu mencukupi dia. Artinya Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada dia dari gangguan-gangguan, baik gangguan makhluk-makhluk yang gaib ataupun makhluk-makhluk yang tidak gaib, yang nyata, termasuk gangguan kejahatan-kejahatan manusia. Yang mana kalau kita mengetahui tafsir dari surah Al-Falaq, malam itu lebih banyak kejahatan-kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan yang samar, yang tersembunyi, yang tidak nampak, itu malam hari. Makanya ada bacaan-bacaan, wirid-wirid, zikir-zikir yang kita baca, yang dituntunkan untuk kita baca sebagai upaya wiqayah, penjagaan diri kita. Karena di kala malam kondisi umumnya kita dalam keadaan lengah, lemah, istirahat, tidur. Nah, itu dalam keadaan lengah, dalam keadaan lemah, sehingga tak jarang adanya orang-orang yang niat jahat, itu kejahatannya dikirim atau dilancarkan itu malam hari. Makanya dalam surah Al-Falaq, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab." Wa min syarri ghasikin idza waqab itu adalah dari kejelekan waktu malam ketika telah tiba. Karena kejelekan-kejelekan itu banyak terjadi waktu malam. Termasuk secara di antara realita, kenyataan, praktek-praktek sihir itu seringnya malam hari. Orang kambuh terkena sihir itu seringnya malam hari. Nah, di antara penjagaan kita adalah kita baca ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, dua ayat terakhir yang bunyinya, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat ini baca waktu malam, entah itu ba'da maghrib, mau ba'da isya, atau mau tidur, baca ini. Insyaallah dengan sebab bacaan ini Allah Ta'ala ya ini menjaga kita. Tentunya utamanya kita tahu, lebih bagus kalau kita belum tahu artinya baca Al-Quran terjemahannya. Baca ayatnya, dilihat terjemahannya supaya kita paham isinya. Nah, karena di itu di antara isinya adalah doa, permohonan. Ini jemaah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah kalau dibaca satu malam, Allah Ta'ala akan berikan kecukupan kepada dia. Secara umum, Al-Quran itu adalah obat. Obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa wa rahmatan lil mu'minin. Dan kami jadikan dari Al-Quran itu adalah sifat, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat baik ketika sebelum kena penyakit, baik penyakit jasad ataupun penyakit yang non jasad. Non jasad itu ya seperti sihir, gangguan-gangguan yang tidak nampak. Begitu juga obat kalau sudah terkena. Nah, sekarang ini pembahasan kita adalah penjagaan, berarti istilahnya tindakan preventif, upaya penjagaan. Nah, upaya usaha agar penyakit atau kejelekan itu tidak menimpa kita. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kalau ternyata penyakit atau kejelekan, semisal sihir, itu sudah menimpa. Apa usaha-usaha kita? Insya Allah nanti kita kaji bagian yang kedua. Jadi ini yang pertama adalah kita baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW menghabarkan, siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini di satu malam, maka Allah Ta'ala dengan sebab dua ayat tersebut, Allah memberikan penjagaan, kecukupan kepadanya. Beliau menjelaskan, ekafatahu min kulli syarrin, yakni dia akan dijaga dari segala bentuk kejelekan. Ma'al imani shadiq yang fa'uqallahu bihadil awrad syar'iyah, dengan disertai adanya keimanan, percaya, yakin, maka Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepadamu dengan zikir-zikir yang dituntunkan oleh syariat. Ingat, zikir wirid itu adalah untuk mengantarkan kita ingat kepada Allah, memohon, berdoa. Makanya apa yang kita baca, apa yang kita lafadzkan dari zikir atau wirid, doa, itu diusahakan kita ngerti artinya. Ngerti artinya supaya semakin mantap. Ibarat orang minta, ya mesti tahu yang diminta. Orang minta enggak tahu apa yang diminta. Tentu yang demikian kurang afdol. Yang afdol, yang utama adalah kita juga ngerti makna dan tuntunannya. Karena itulah sebagai sarana kita zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sarana kita berdoa kepada Allah. Dan ketika orang membaca wirid-wirid itu adalah dia zikir, doa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, itu menunjukkan bagian dari kesempurnaan iman, bagian termasuk kesempurnaan tawakal, kesempurnaan ibadah. Kenapa? Karena dia iman, yakin kepada Allah. Allah zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha mampu, Allah zat yang senantiasa memberikan pertolongan, penjagaan kepada hamba-hambanya yang memohon, meminta, mengingatnya. Berarti saat itu dia betul-betul menghadapkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Satu sisi, sisi yang lain dia mengagungkan Allah, yakin dan percaya bahwasanya Allah lah zat yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha mendengar, yang maha menjaga, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, berarti hubungan dia sebagai hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat semakin kuat. Kalau semakin dekat dengan semakin kuat, maka musuh-musuhnya Allah sekaligus musuhnya manusia, yakni syaitan, itu tidak berani mendekat. Nah, itulah fungsinya zikir, doa, wirid itu. Selanjutnya Wa ahbara sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul wallahu ahad wal muawwidhatain subahan wa masaan salasa marat kafatahu min kulli su'in. Rasulullah SAW juga menghabarkan bahwasannya siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, wal muawwidhatain, dua surah, Al-Falaq dan An-Nas, itu disebut muawwidhatain, di waktu pagi dan sore sebanyak masing-masingnya tiga kali, maka Allah juga akan berikan penjagaan dan kecukupan kepada dia dari segala bentuk kejelekan. Tiga surat. Kalau pagi sebagaimana yang sudah kita jelaskan, waktunya yang afdol ba'da subuh hingga terbit matahari. Kalau tidak sempat silakan setelah terbit dari mata, setelah terbit matahari juga tidak mengapa. Tapi yang afdol selesai subuh. Nah, makanya Rasulullah SAW itu kalau sehabis sholat subuh itu beliau duduknya lama dibandingkan yang lainnya. Duduk dulu, zikir, wirid, doa. Kalau sore ba'da asar hingga tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Kalau tidak sempat, tidak mengapa ba'da maghrib. Tidak sempat ba'da isya, tidak mengapa. Tapi yang afdol adalah antara ba'da asar hingga terbenamnya matahari. Fakana yaqra'uha sallallahu alaihi wasallam inda naum. Juga Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu ketika mau tidur. Ketika mau tidur, yanfusu fi yadayh, dengan beliau meniup di kedua tangan beliau. Nafas. Nafas itu begini. Itu kayak di tiupan basah, ada sedikit terpercik, yakni liur kita. Nah, kalau tiup kan angin saja. Tapi kalau nafas itu, kalau Jawa itu digamoni. Begitu. Nah, itu ada sedikit agak ada basahnya. Nah, itu dibaca Qul huwallahu ahad tiga kali. Qul a'udzu falaq tiga kali, Qul a'udzu binnas tiga kali, kemudian ditiupkan ke tangan, kedua tangan. Nah, jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Wa yamsahu bihi ma ala mastata'a min jasadi. Setelah ditiup, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkan kedua telapak tangannya itu kepada apa yang dimampui diraih dari jasad beliau. Kepala beliau, wajah beliau, dada beliau. Setelah ditiup tadi tiga kali, di badannya diratakan mana yang bisa dijangkau waktu mau tidur. Nah, kepala, wajah, dada. Ini termasuk adalah ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu bacaan-bacaan yang dituntunkan syariat sebagai upaya apa? Wiqayah, penjagaan diri, supaya dengan itu Allah Ta'ala jaga kita dikala kita tidur dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak sadar, karena tidur itu sebutannya adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ya kan? Kalau kita tidur kadang orang datang di samping kita gak tahu. Nah, kalau orangnya cuma datang terus pergi, lah kalau bawa pisau misalnya, nah mau berlaku jahat sama kita, kita nggak sadar. Nah, kalau kita amalkan tadi, insya Allah Allah Ta'ala jaga kita, karena di situ itu adalah doa permohonan kita minta perlindungan. Makanya dalam surah Al-Falaq, Al-An-Nas itu disebut muawwidhatain. Dua surat yang minta isinya minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falak, Rabbnya waktu subuh, yakni Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan dan kejelekannya makhluk, siapapun, makhluk yang gaib ataupun makhluk nyata. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejelekan waktu malam ketika telah tiba. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan dan kejelekan tukang-tukang sihir yang menghembuskan, meniupkan pada tali-tali, simpul-simpul tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan kejelekannya orang yang iri dengki ketika dia hasad. Ini jamaah kaum muslimin, ini adalah isinya minta perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan kejelekan. Begitu juga surah An-Nas disebut Mu'awidatain, surah yang isinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya membacanya sambil kita ngerti artinya itu lebih afdol. Selesai membaca 3 kali ditiup ke tangan, nah kemudian diusapkan ke badan kita mana yang bisa kita jangkau, termasuk kepala, wajah dan dada. Wa ahbaro anna takfi min kulli su'in, dan Rasulullah SAW mengabarkan yang demikian akan menjaga dari segala bentuk kejelekan. Datang dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadisnya sahih. Rasulullah SAW menyatakan ketika Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Rasul SAW disihir oleh orang Yahudi. Disihir oleh orang Yahudi namanya Labib bin Al-Aqsam. Orang Yahudi sering usaha nyihir Rasulullah SAW. Nah suatu kali Rasulullah SAW terkena lah sihir Labib bin Al-Aqsam ini, jemaah kaum muslimin. Nah tapi beliau pengaruhnya itu sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga sebagian dalam Sahihil Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW sampai tidak ingat, yakni giliran kepada istrinya. Jadi malam ini gilirannya siapa ya, sampai lupa Rasulullah SAW karena pengaruh sihir. Tapi kalau dalam masalah syariat, masalah wahyu, beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, maka beliau tidak lupa. Tetap masalah sholat, masalah bacaan sholat, kemudian menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, itu tidak terpengaruh karena beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai kebutuhan dia sebagai manusia, ya ini diantaranya menggilir istrinya, malam ini semestinya di tempatnya si A, malam ini tempatnya si B, sampai beliau lupa ini malam ini gilirannya siapa, karena kena pengaruh sihir Labib bin Al-Aqsam orang Yahudi. Maka jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, beliau saat itu diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dibacakan oleh malaikat Jibril surah Al-Falaq dan surah An-Nas hingga Rasulullah SAW mengatakan, ma ta'awwada muta'awidun bimisli hataini suratain. Nah, tidak ada yang mengungguli orang yang meminta perlindungan dengan membaca dua surah ini. Semisal membaca surah ini adalah yakni mujarab, sebagai bacaan untuk minta perlindungan dari berbagai kejahatan dan kejelekan. Maka alhamdulillah bi'nillah, setelah itu Rasulullah SAW sembuh. Pengaruh sihir yang sempat membuat Rasulullah SAW lalai untuk jadwal menggilir istrinya itu hilang. Sementara waktu itu jemaah kaum muslimin disebutkan sihirnya Labib bin Al-A'zam ini sihir yang luar biasa, sihir kelas berat. Sampai-sampai asarnya itu dilihat karena yakni buhul, istilahnya buhul itu sarana yang dipakai sihir, itu dilemparkan ke dalam sumur. Karena buhul itu kalau orang sihir ya, ada pakai sarana boneka, ada pakai sarana kain, ada pakai sarana barang yang dimiliki oleh orang yang mau disihir, kainnya kah, atau rambutnya, atau kukunya, macam-macam namanya sihir. Ada yang pakai macam-macam telur atau apalah gitu. Nah, buhul atau sarana yang dipakai sihir itu, yang dipakai menyihir Rasulullah itu dilemparkan ke dalam yaitu sumur. Ketika dilihat oleh Rasulullah alaihissalam, dilihat oleh para sahabat, sumur itu adalah airnya bergejolak berwarna merah, merah darah. Nah, sampai pengaruh sihir itu pun mempengaruhi keadaan air sumur tersebut. Ini karena makanya jemaah kaum muslimin rahimahna rahmatullah, sampai-sampai pengaruhnya Rasul alaihissalatu wassalam lupa yakni jadwal giliran istrinya. Namun bidnillah Allah Ta'ala turunkan sebagai penjagaan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam dua surah yang sungguh mujarab sebagai doa memohon perlindungan, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya dua surah ini adalah dua surat yang paling sering diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hari sebagai wirid pagi dan sore, masing-masingnya tiga kali, tiga kali. Begitu juga wirid selesai sholat, setiap selesai sholat fardu dibaca satu kali, satu kali, kecuali sholat subuh dan sholat maghrib, masing-masingnya tiga kali. Qul huwallahu ahad tiga kali, qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, qul a'udzu binnas tiga kali. Itu untuk sholat subuh, selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Selain itu dibaca satu kali, satu kali. Itu kalau selesai sholat. Kalau sebagai zikir pagi tiga kali, zikir sore juga tiga kali masing-masingnya. Kemudian dibaca sebelum tidur. Nah, kalau sebelum tidur tadi tuntunannya dihembuskan ke tangan, kemudian diusapkan seluruh badan kita yang kita bisa capai. Itu amalan Rasulullah SAW sebagai bagian dari ruqyah syar'iyah, bacaan yang dituntunkan oleh syariat. Nah, ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Makanya beliau menyatakan fan nasihatu likulli muslimin wa kulli muslimatin ayaqra hadis warisalas. Maka sebagai nasihat bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun wanita, hendaknya membaca tiga surah ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Nah, yaitu sabahan wa masaan wa indan naum. Baik pagi hari, sore hari, dan ketika mau tidur. Wa fihal kifayah wal khairul adzim. Padanya ada penjagaan, kecukupan yang Allah berikan, dan adanya kebaikan yang sangat banyak. Takfihi min syarri sihir wa ghairihi, yang insya Allah akan mencukupkan sebagai penjagaan dari kejelekan sihir dan selainnya. Dan sudah semestinya orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya untuk iman, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jemaah kaum muslimin, di antara amalannya yang lain adalah membaca apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartakhila min manzilihi dzalik." Siapa yang datang kepada di sebuah tempat, khususnya tempat-tempat yang kita belum pernah datang ke situ, atau tempat katanya orang bilang itu tempat tempat angker misalnya, tempat macam-macam lah begitu. Nah, maka siapa yang membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, saya berlindung dengan menyebut kalimat-kalimatnya Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk, lam yaduru syai', maka tidak akan membahayakan dirinya sesuatu pun, hatta yartahila min mangzili, hingga dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, ini juga dijadikan wirid bacaan pagi dan sore hari. Nah, dibacanya tiga kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah. Saya memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan dan kejahatan makhluk. Nah, ini jemaah. Makanya kalau bagus ada buku, kitab aslinya namanya Hisnul Muslim, itu sudah banyak terjemahan, beberapa banyak versi terjemahan. Ada yang menerjemahkan doa benteng seorang muslim, ada terjemahannya adalah senjata orang muslim, senjata orang Islam, dan macam-macam. Hisnul Muslim itu dicantumkan doa-doa, termasuk wirid-wirid pagi sore, dikir-dikir selesai sholat. Nah, disebutkan juga sumbernya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Dawud misalnya. Nah, itu penting, karena doa-doa itu mesti kita punya sandaran, punya sumber bahwasannya itu betul-betul datang dari tuntunan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaah kaum muslimin, itu ruqyah syar'iyah itu. Karena kalau bukan dari Al-Quran atau bukan dari tuntunan Rasul Alaihi Salatu Wasallam, nanti masuk ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat, bacaan-bacaan, wirid-wirid atau mantra-mantra yang tidak dituntunkan oleh syariat itu justru keliru. Ini jadi sementara sampai di sini, ya ini dua surat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian tiga surat Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Falaq, Qul Huwallahu Binas, ditambah satu doa yang kita tadi sampaikan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca pagi sore. Begitu juga dibaca khususnya kalau kita mendatangi tempat-tempat tertentu yang kita jarang ke situ misalnya. Nah, misalnya atau tempat-tempat yang kita asing ke situ misalnya. Demikian, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, masih ada beberapa tuntunan doa-doa yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.